الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah, sebagaimana kita sebut pada pertemuan yang lalu, kita memasuki kitab salat. Setelah pada pertemuan lalu hadis terakhir tentang haid kita bahas sebelum kitab salat, yaitu pada kitab taharah. Apa dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang kebanyakannya hadis-hadis muttafaqun alaih, disepakati Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya kita masuki kitab yang berikutnya, Kitabus Salat. Yakni apa-apa yang ditulis dan dikumpulkan yang terkait berkenaan dengan salat. Yakni hadis-hadis yang dikumpulkan oleh musannif rahimahullah yang berkaitan tentang bab salat. Dan disebutkan setelahnya adalah babul mawaqit, bab al-mawaqit. Sebelum itu yang akan disebutkan hadis yang pertama, kitab salat. As-salat lughatan secara bahasa bermakna doa. Salat itu secara bahasa Arab maknanya doa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Shalli 'alaihim yakni doakanlah atas mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan para sahabat, shalli alaihim. Sebab apa? Kata Allah, inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salatmu atas mereka, maksudnya doamu atas mereka adalah ketenangan bagi mereka. Maka sering kita dengar salat, salawat, ini masing-masing memiliki makna pada tempatnya tergantung konteks kalimat. Namun secara bahasa, salat bermakna doa. Dan memang dikarenakan di dalam salat isinya doa. Az-zikru wa doa, zikir dan doa. Apakah tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma gfirli. Ataukah maknanya doa, ihdinas siratal mustaqim, rabbi gfirli, dan yang seterusnya. Maka karena salat tidak lepas dari doa, maka mana secara bahasa doa dan terkait dengan makna istilah menurut istilah syariat, ibadatun zatu aqwal wa af'al ma'lumah muktataha bitakbir muktataha bitaslim. Satu ibadah yang memiliki ucapan dan gerakan yang tertentu, dibuka dengan takbir yang disebut takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ini akan kita bahas insyaallah dalam kitab salat untuk memperbaiki, membenahi masing-masing kita salat-salat kita. Dan terkait dengan hukumnya salat, salat lima waktu wajib bil kitab was sunnah wal ijma', wajib dengan pendalilan Al-Qur'an, Al-Hadis maupun ijma'. Adapun ayat berapa banyak Allah Subhanahu wa taala perintahkan aqimus salat, tegakkanlah salat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salat. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk memurnikan, mengikhlaskan ibadah mereka dalam agama ini lillah, untuk Allah semata, dan agar mereka menegakkan salat. Berapa banyak ayat-ayat yang memerintahkan menegakkan salat. Begitu pula hadis-hadis, di antara apa yang akan kita bahas di hadis-hadis umdatullah kami. Begitu pula hadis bunyal Islam ala khams, dibangun Islam di atas lima perkara yang dikenal dengan rukun Islam yang lima, salah satunya yaitu iqamus salat, menegakkan salat. Dan ada pun ijma dinukil sejumlah ulama, banyak ulama menukilkan ijma untuk Qudama dan selainnya. Ia wajibah bil kitab was sunnah wal ijma', kata Ibnu Qudamah, salat ini wajib baik dari Alkitab, dalil dasar Al-Quran, ataupun berdasarkan sunnah maupun ijma' para ulama rahimahumullah ta'ala. Maka para ulama yang empat Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, mereka sepakat orang yang mengingkari kewajiban salat itu kafir, mukhrij minal millah, atau yaitu dia telah kharij minal millah. Orang yang menganggap salat tidak wajib, empat imam, empat mazhab berpandangan dia telah kafir, murtad dari agama. Karena para ulama telah sepakat salat itu wajib. Hanya saja para ulama rata-rata berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat takasulan karena malas, tapi masih menganggap salat itu wajib, dan dia meyakini dirinya berdosa kalau meninggalkan salat, dan wajib saya melaksanakan salat. Dia meyakini itu sebagai suatu kewajiban, tetapi dia malas atau yang seterusnya, maka ini terjadi silang pendapat di antara ulama rata. Banyak ulama mutaqaddimi dan sebagian bahkan menukilkan pendapat sahabat bahwa hal tersebut kufur yang sampai mengeluarkan dari agama. Itu salah satu riwayat Imam Ahmad, dan banyak dari para ulama mutaqaddimin dulu termasuk dari generasi yang awal. Adapun jumhur mutaakhirin termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpandangan tidak sampai dikafirkan, tetapi berhak untuk penguasa menghukumnya. Yani istatab demi kebaikan dia diminta bertobat, intaba faza, kalau bertobat maka alhamdulillah, itu yang diinginkan. Wa illa qutil, kalau tidak maka dihukum. Dan ini tentunya bukan main hakim sendiri, tetapi penguasa yang demikian. Jika kalau penguasa melakukan yang demikian, maka itu pun berdasarkan fatwa para ulama tentang Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah demikian berpandangan, bahkan sampai pun mohon maaf dihukum mati. Tetapi mereka berpendapat setelah itu disolatkan, setelah itu didoakan, dimakamkan bersama pemakaman muslimin, sehingga hukum hadnya dianggap yaitu hukum mati, tetapi haddan bukan riddatan. Adapun hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat man tarakaha faqad kafar. Batas antara kita, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkannya sungguh dia telah kafir, faqad kafar. Maka jumhur memandang ini kufurnya kufur kecil, kufur duna, kufrin. Mereka menganggap ini kufurnya sebagaimana dalam hadis la tarji'u ba'di kuffar yadribu ba'dukum riqaba ba'd, jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir dengan kalian saling menebas leher satu sama lain. Nabi menganggap membunuh termasuk perkara kekufuran, tetapi yakni kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari agama kecuali menghalalkannya. Dan begitu pula hadis-hadis yang semisal dengan itu mereka bawa ke arah tersebut. Ini secara ringkas. Wa illa khilafnya kuat antara yang berpandangan kafir sampai keluar dengan yang tidak, bagi yang meninggalkan salat tahawunan wa takasulan, karena meremehkan atau yaitu yakni malas-malasan padanya. Dan ini cukup menjadikan mengingatkan kita tentang pentingnya salat. Selain dalil-dalil yang banyak tentunya, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama misalnya, hadis Tirmidzi, disahihkan Syalbani dan selainnya. Ibaratnya bangunan, bagaimana bangunan tanpa tiang? Tentu tidak akan kuat menopang bangunan tersebut. Tiangnya ini yang menopang dan menguatkan bangunan tersebut. Maka salat bagi agama seseorang itu ibarat tiang. Itu ibarat tiang. Maka betapa pentingnya hal tersebut. Dan di sana tentu kalau kita ulas banyak atar, banyak ucapan sahabat Umar dan seterusnya terkait dengan meninggalkan salat, menunjukkan bahayanya dan gentingnya urusan masalah salat. Sampai-sampai orang yang meninggal dunia tidak pernah salat. Sebagian muslimin ada yang mau menyolatkan, sebagian ada yang tidak mau menyolatkan. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan dulu. Apakah yang tidak mau menyolatkan karena sebagai bentuk pelajaran, atau ya tapi masih menganggap dia ini muslim tapi dia sebagai seorang yang ditokohkan atau yang seterusnya sebagai bentuk pelajaran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yaitu memerintahkan sahabat untuk menyolati orang yang terbelit hutang tetapi Nabi tidak menyolatinya sampai diqadha hutangnya, sebagai pelajaran bagi umat. Tapi Nabi tidak membiarkannya. Nabi menghasung, bahkan memerintahkan, sallu li akhikum aw li sahibikum, salatilah teman kalian ini. Tetapi Nabi tidak menyolatinya. Tapi Nabi menghasung para sahabat. Kemudian Abu Qatadah Al-Ansari, kenapa ya Rasulullah Anda tidak mengimami? Apakah karena hutangnya dan seterusnya? Dainhu alayya ya Rasulullah, hutangnya saya yang menanggungnya. Baik, kalau begitu maka Nabi SAW maju dan mengimami. Ini sebuah bentuk pelajaran. Maka ada kalanya seorang imam atau seorang apa meninggalkan, tidak menyolatkan seseorang. Dua kemungkinan, satu memandang ini yakni telah keluar dari agama, atau yang kedua masih muslim tapi sebagai bentuk pelajaran agar yang lain tidak mencontoh perbuatannya dan tidak meremehkan hal-hal tersebut, tetapi fardu kifayah masih bagi yang lain disyaratkan untuk menyolatinya. Kita masuki kitab salat ini secara ringkas. Wailah, sebenarnya hukum salat yang meninggalkannya ini khilaf kuat, dan di sana masing-masing membawakan dalil, termasuk haditsul bitaqah. Ada seorang yang ditimbang melakukan sekian banyak perbuatan jelek, tapi dia tidak punya amal kecuali hanya qaul la ilaha illallah. Ditimbang padanya kalimat tauhid, dan ternyata malat bihinna, lebih berat hal tersebut. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, saya tidak memiliki satu kebaikan apapun. Dia merasa sudah berputus asa. Walakinnaka indana fika hasanah, tapi engkau di sisi kami masih punya kebaikan. Kalimat tauhid dengan jujur dan apa adanya. Maka ini berapa, meskipun banyak para ulama menyebutkan hal tersebut adalah bagi orang yang belum sempat dalikan salat, sebagaimana seorang sahabat baru saja masuk Islam, belum sempat salat kemudian meninggal dunia. Al-muhim, khilafnya kuat dalam hal ini agar menunjukkan kepada kita pentingnya salat untuk kita dan keluarga kita. Sampai-sampai Nabi SAW pesankan anak-anak kita, muru auladakum bis-salat wa hum ibnu sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat sejak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu 'ashar, dan pukul mereka jika sampai 10 tahun tetap tidak mau salat. Dan itu contoh rahmatan lil alamin. Maka rahmatan lil alamin itu tidak mengikuti hawa nafsu tiap orang. Rahmatan lil alamin itu wasat, pertengahan antara tegas dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Seorang berkasih sayang kadang-kadang memberikan apa yang dibutuhkan anaknya. Pengen ini dikasih, pengen ini dikasih. Ada kalanya karena sayang tidak menuruti keinginan anaknya. Minta permen, minta ini, minta itu, rusak giginya, sakit perutnya, minta es, minta berbagai macam jajanan, tidak dituruti oleh orang tua. Sampai dia merengek-rengek. Kemudian orang mengatakan, apakah ini enggak sayang sama anaknya? Justru karena sayang, maka dia tidak menuruti semua permintaan anaknya. Begitu pula terkait dengan hal ini. Ada orang memandang kemudian, kenapa sampai anak masih 7 tahun sudah diperintah sholat, bahkan 10 tahun tidak mau sholat dibukul. Apa enggak sayang sama anaknya? Justru karena sayang kepada anak. Tidak ingin anaknya tersiksa di nerakanya, Allah subhanahu wa ta'ala dididik sejak kecil untuk ada padanya ta'zim salat, mengagungkan salat karena itu tiangnya agama. Termasuk yang menunjukkan keistimewaan dan kedudukan istimewa salat adalah dia disyariatkan pada malam Isra Mi'raj dari langit. Allah mensyariatkan langsung bila wasilah, tanpa perantara. Coba lihat syariat ibadah yang lainnya, syariat jilbab, syariat puasa, syariat haji, syariat zakat, syariat berbagai macam ibadah disyariatkan Nabi SAW berada di bumi, dan ada perantara Allah melalui Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi salat, Nabi dipanggil ke atas langit, disyariatkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara Jibril alaihissalam. Di antara faedah hikmah Isra Mi'raj, selain manfaat yang lainnya, Nabi SAW sedang sedih ditinggal meninggal orang-orang kesayangannya. Orang yang selama ini melindunginya, Abu Talib, meninggal. Lebih sedih lagi, pamannya yang selama ini sudah membelanya sampai bertaruh nyawa, didakwai Allah takdirkan ternyata tidak mau masuk Islam sampai meninggalnya. Terpukul sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah siapa-siapa yang kau cintai. Tetapi hanya Allah yang memberi hidayah siapa-siapa yang Allah kehendaki. Meskipun kau menyayangi secara tabiat pamanmu, atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ditunjukkan di sana, seberapapun orang dekat dengan orang baik, meskipun itu baik ya misalnya, tetapi kalau dia tidak mau ikut berubah dan dia tidak menjaga diri dari lingkungan yang buruk. Abu Thalib sudah mau mendengarkan keponakannya ketika mau meninggal, tapi teman-temannya mengingatkan, ya Abu Thalib atarghaban millati Abdul Muttalib, apa engkau tidak meninggalkan agama bapak moyangmu ya Abu Thalib Abdul Muttalib. Maka dia tetap berada di atas agama kaumnya. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai pamanku, qul kalimatan uhajjulaka bi indallah." Ucapkan satu kalimat yang akan aku jadikan hujjah pembelamu kelak di hadapan Allah. La ilaha illallah. Tapi dihalangi temannya lagi, terus sampai meninggal tetap di atas kesyirikan. Tidak lama, hanya berselang beberapa hari, sebagian menyebut 2 bulan, di tahun yang sama Khadijah meninggal dunia. Kalau Abu Thalib biasa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan luar, mau menyakiti Nabi sungkan dengan Abu Thalib dan seterusnya. Dan atas hikmah Allah, Allah jadikan ini pamannya ini apa? Jadi benteng. Dia tetap berada di atas agama kaumnya. Seandainya dia masuk Islam sejak dari awal, mungkin akan mendapatkan ancaman seperti keponakannya. Nabi Muhammad siap di TO, di teror, diancam. Pamannya pun begitu, tapi karena dia masih tetap berada di agama kaumnya. Tapi karena asofiyah, kemudian dia melindungi keponakannya atas sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah balasan? Ada. Laula ana, seandainya bukan karena aku, ketika Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bertanya. Karena pamannya Nabi yang dapat hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4. Abu Thalib, Abu Lahab, kemudian Hamzah dan Abbas. Yang 2 tetap kafir dan yang 2 masuk Islam. Dan 2 jenis kafir ini berbeda. Yang 1 kafirnya memerangi, memusuhi, yang 1 kafir tapi tidak memusuhi, bahkan masih melindungi Abu Thalib, berbeda dengan Abu Lahab. Tapi sama-sama kafir. Tapi Abu Lahab turun ayat langsung tentang kepastian dia di neraka. Abu Thalib, Abbas bertanya paman Nabi yang lain, ya Rasulullah, tidakkah engkau bisa memberi manfaat kepada pamanmu yang satu itu? Karena dia dulu marah karenamu, yakni marah demimu. Kalau engkau disakiti, engkau dihina, engkau dicaci maki, dia marah membelamu. Dia melindungimu sepanjang hidupnya. Tidakkah ada yang bisa memberi manfaat dari tentang bala? Tentu. Kalau bukan karena aku, dia akan berada di kerak neraka paling bawah bersama munafikin ataupun kufar yang disiksa di tengah neraka paling bawah. Tetapi dia dijadikan di atas permukaan neraka, bahkan siksanya siksa yang paling ringan di antara penghuni neraka yang ada, memakai sendal dari bara api tetapi membuat mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan, tetapi selama-lamanya, dan tidak bisa keluar dari neraka dan tidak boleh masuk jannah. Maka pada Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur dalam kesedihan tersebut dengan bertemu para nabi di tiap lapisan langit. Nabi terhibur mendapatkan penguatan, kekuatan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekuatan dengan perjalanan spiritual tersebut, yaitu rehlah Isra Mi'raj dengan dijemput oleh Jibril dengan kendaraan di antara kendaraan Allah yang terbaik, Burak. Kemudian Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke atas langit. Subhanallah di asra bi abdi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haula. Dalam surat Al-Isra Allah SWT telah sebutkan. Di antara hikmahnya adalah disyariatkannya salat tadi. Maka salat memiliki keistimewaan karena satu, dia disyariatkan di waktu yang utama, Para ulama khilaf mana malam yang paling utama, apakah malam Lailatul Qadar ataukah Isra Mi'raj. Meskipun pendapat yang kuat adalah malam Lailatul Qadar lebih utama, tetapi cukup menunjukkan malam Lailatul Isra adalah malam yang istimewa. Dari sisi waktu kapan disyariatkannya salat, dia berbeda dengan waktu-waktu ibadah yang lain. Lailatul Isra. Yang kedua, dari sisi tempat, maka disyariatkannya ibadah-ibadah yang lain di bumi. Dan Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa kata Allah, Nabi berada di bumi, selesai. Tapi ketika syariat salat, Jibril datang bukan untuk menyampaikan wahyu, untuk menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mensyariatkan langsung. Yang ketiga, dari kejadian Isra Mi'raj menunjukkan keistimewaan salat. Adalah salat itu Allah syariatkan setiap hari, tidak ada tanpanya. Bahkan bukan hanya tiada hari tanpa salat, satu hari satu kali salat. Bahkan satu hari beberapa kali salat. Dan dulunya 50 kali salat sehari semalam. Menunjukkan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat haji sekali seumur hidup. Coba lihat puasa Ramadan sekali dalam setahun yang wajib. Tapi salat setiap hari bahkan beberapa kali. Dan dulu 50 kali. Kemudian atas saran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, is'al rabbak, mintalah kepada Rabbmu an yukhaffif, untuk meringankan syariat salat ini. Fa inni qad jarrabtu fi ummati, karena aku telah mencoba pada umatku, berat membawa umat melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak gampang. Nabi Musa telah menghadapi kesulitan mendakwai Bani Israel. Diminta berjihad saja, idham anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, engkau dan Rabbmu pergi berdua sana berperang, kami di sini duduk-duduk. Tidak mudah mengajak mereka, maka minta kembali, dikurangi dari 50 menjadi 40, berbalik lagi terus minta lagi 30, 20, 10 hingga tinggal 5. Dan Nabi malu, minta kembali dikurangi, maka yang 5 ini sudah suruh kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekalipun 5 kali salat sehari semalam, tetap diberi ganjaran sebagaimana orang yang melaksanakan 50 kali salat. 10 kalinya 5 salat, tapi seperti melaksanakan 50 kali salat. Begitu pula sebab-sebab yang lainnya menjadikan keistimewaan pada salat, menunjukkan agar kita lebih perhatian dalam hal salat, termasuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan salat. Naik di atas mimbar salat di tempat tinggi, dilihat oleh para sahabat, dan selesai salat Nabi sengaja mengatakan, innama shalatu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati, sengaja aku lakukan tadi agar kalian meneladani salatku dan mempelajari tata cara salatku. Maka di antara perkara yang termasuk paling penting untuk kita pelajari dalam agama kita adalah ilmu tentang salat. Bukan bermakna cuma salat saja. Dan bukan bermana sholat yang terpenting, gak ada yang lebih penting. Ada akidah, tauhid. Sebagian orang, lebih-lebih sebagian yang saya biasanya nenek-nenek, sebagian yang sudah sepuh, semangat untuk sholat. Dan kadang seringnya yang ditanya sholat sunnah, sholat malam, gimana ini bagus. Dan sebagian daerah itu meminta kajian, yaitu khusus untuk sholat, dimulai dari sholat. Maka sisi lain ini bagus, dan salat itu tiang agama dan memiliki porsi yang penting. Tapi jangan lupa akidah tauhid itu lebih penting. Nabi SAW dalam dakwahnya itu memulai akidah awalnya. Pertama akidah. Dari awal bahkan hingga akhir. Karena seberapa pun seorang salat tanpa akidah sahihah, tanpa akidah yang benar, maka bisa yaitu berkurang bobot amalannya, bahkan gugur dan tidak diterima sama sekali. Ya. Dan termasuk orang mau sholat itu kenapa? Karena sudah ada masuk akidah padanya pentingnya sholat, dan akan ada hari pembalasan kelak saya akan ditanya. Dan setelah dia tahu hal pertama yang akan dihisab, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah shalatuh, hal pertama yang akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya, maka kemudian dia tergerak, terdorong, sadar untuk dia cari bekal, cari sangu untuk sholat. Tapi sebelum tahu ilmu tersebut, ya mungkin sebagian menyepelekan masalah sholat. Dan ketika seorang tahu sholat ternyata meninggalkannya dosa besar, maka sebagian ulama mengatakan itu dosa terbesar setelah syirik billah, karena disebut kufur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada syurbul khamr dan seterusnya. Bukan bermakna seorang kemudian mengentengkan kalau begitu lebih ringan zina ya atau minum khamr, kemudian seorang menyepelekan dosa tersebut, bukan. Tapi maksudnya menyebutkan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat, mengerikan. Dan di sana disebut bagaimana di dalam riwayat Bukhari, hadis Bukhari, malaikat diperintahkan untuk mengambil batu besar. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Orangnya terlentang dan kemudian dipecah kepalanya hingga berlumuran darah dan pecah kepalanya. Kemudian batu itu menggelinding. Kemudian malaikat tersebut atas perintah Allah SWT diperintahkan mengambil batu itu lagi. Kemudian berjalan mendekati ke orang ini dalam keadaan kepala orang ini telah kembali utuh lagi. Dipecah lagi dan terus begitu. Ditanya siapa ini? Seorang yang bisa membaca Al-Quran namun dia tidak menggunakannya, yakni dalam sholat. Dia bisa sholat tapi gak mau sholat. Dan banyak lagi ancaman-ancaman. Besok di hari kiamat mereka diperintahkan sujud. Ketika muslimin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tersungkur langsung sujud. Tapi ada di antara orang-orang ini yang ingin sujud, yang beriman kepada Allah, mereka ingin sujud tapi mereka tidak bisa. Ingin mereka gerakkan badannya, ingin sujud tidak bisa. Itu adalah mereka yang dulu ya, innahum kanu idza qila lahum irka'u la yarka'un. Mereka dulu di dunia ketika diperintahkan irka'u, rukuklah, irka'u marraki'in, bersama orang-orang yang rukuk, mereka enggak mau rukuk. Maka orang yang mengingatkan salat, ayo salat, mari salat. Maka yang demikian adalah menunjukkan kepedulian dan sayang kepada saudaranya. Dan bukan itu kemudian pertanda ataupun suatu sinyalemen dia merasa sudah nasibnya pasti masuk jannah. Orang yang mengingatkan seakan dia sudah orang yang paling suci, paling berdanda. Justru kita mengharap diampuninya dosa-dosa kita, dikuranginya kesalahan-kesalahan kita, diridhoi dan dimaafkan oleh Allah SWT, salah satunya dengan kita mengingatkan saudara kita. Karena dia menjadikan umat terbaik dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang terpenting adalah mengingatkan jenderal saudara kita muslimin, mengingatkan tentang kemaslahatan yang abadi bagi mereka, nasib kita semua di yaumul qiyamah, terkait juga dengan masalah salat. Kita masuki tentang hadis-hadisnya, bab al-mawaqit, bab tentang mawaqit. Mawaqit adalah jamak miqat. Jamak dari miqat. Miqat itu bisa ada miqat zamani, miqat makani, ada dalam haji, ada dalam salat. Adapun di sini yang dimaksud dalam bab salat miqat adalah waktu-waktu salat. Al-haditsul awal, kita baca hadis yang pertama. An Abi Amr Asy-Syaibani wa ismuhu Sa'ad ibn Iyas. Dari Amr Asy-Syaibani namanya Sa'ad bin Iyas. Qala haddathani sahibu hadhihi ad-dar wa ashara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau Abu Amr Asy-Syaibani, Sa'ad bin Iyas, seorang tabi'in yang mulia, mengatakan dulu menyampaikan hadis kepadaku pemilik rumah ini, sambil menunjuk kepada rumahnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dan berkata Abu Amr Asy-Syaibani ini, dan dia termasuk tabi'in yang senior karena hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bahkan baru berislam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi usia ataupun waktu, maka dia termasuk yang ya, lama, bahkan mendapati masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diberi usia yang panjang sampai 120 tahun usianya Abu Amr Asy-Syaibani. Dua kali lipat kurang lebih dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan umat ini, 120 tahun usianya. Maka di antara apa yang dipergunakannya setelah masa keislamannya, menimba ilmu, mencari ilmu, menghafal hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara apa yang disebut asybahun nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ini sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan Qur'annya, dan salah satu di antara empat imam sahabat yang diperintahkan Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya mengambil bacaan dari mereka berempat. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud, Qira'ah Ibnu Ummi Abd, dan wafat tahun 36 Hijriah. Memiliki sejumlah murid, dan ini salah satunya yang mendengarkan hadis, mendapatkan hadis dari beliau adalah Abu Amr Syaibani Sa'd bin Iyas. Mengatakan dulu pemilik rumah ini, Abdullah bin Mas'ud, pernah menyampaikan hadis kepada saya. Beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Aku dulu pernah bertanya, kata Ibnu Mas'ud, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai? Nabi menjawab yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat sesuai dengan waktu-waktunya. As-salatu ala waktiha, ini yang paling Allah cintai, ini yang pertama. Qultu tsumai, adapun nanti ada pembahasan kapan di sana diperbolehkan beberapa hal, ada jama' dan seterusnya, beberapa ada sebagian boleh dan mana yang afdal, mana yang lebih baik. Namun ini secara asal, selama tidak ada arid minal awarid, dan di sana ada pembahasan, insyaallah ada pembahasannya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jama' taib baina salatain min ghairi khauf wala matar. Nabi SAW pernah menjamak dua sholat tanpa sebab sakit, tanpa sebab takut, bukan karena perang, bukan safar, bukan karena sebab hujan juga. Pernah Nabi melakukan demikian, menunjukkan boleh. Tetapi untuk menjadikan kebiasaan, Nabi SAW pernah melakukannya, tidak Nabi SAW melakukannya. Dalam keadaan di sana bukan daerah curah hujan tinggi, hujan sesekali, apalagi kalau di tempat kita curah hujan tinggi ya bisa setengah tahun ya. Terus dalam keadaan hal semacam ini, nah, maka di sini ada tiga pendapat terkait, mungkin bukan di sini pembahasannya, tentang menjamak di saat hujan. Ada tiga pendapat di sana, yang membolehkan mutlak, yang tidak membolehkan mutlak, dan ada yang merinci. Kalau ada masyakkah boleh, karena para sahabat tidak mengingkari ya, tetapi dari sisi mana yang afdal dan mana yang lebih baik, perkaranya lain. Lebih-lebih orang yang tinggal di masjid, lebih-lebih orang yang bukan kemudian pulang, tidak pergi, ada urusan, tapi kita menunggu, menanti sampai adanya waktu sholat berikutnya, maka tentu waktu dalam hal ini adalah sebagaimana waktu biasanya. Baik, kembali ke sini. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Qal, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Qultu tsumai, aku bertanya lagi, kemudian setelah itu apa? Beliau bersabda, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu ada sahabat yang mendapati seorang baru bertobat dari dosa-dosanya, kemudian dia sholat sebagaimana biasa. Dia bertanya, minta bimbingan kepada sahabat, sehingga saya Abu Hurairah, disebutkan dia Dabul Mufrad, saya kurang yakin sahabatnya, namun sehingga saya Abu Hurairah. Al-Muhim, dia sahabat yang tersahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada orang tadi, ahayun umuk atau hayun walidak, apakah masih hidup ibumu atau orang tuamu? Masih. Kemudian ada orang bertanya, kenapa Anda menanyakan tentang orang tuanya? Dia minta bimbingan, tapi kenapa tanya orang tuanya? Ya, karena aku tidak tahu amalan yang lebih ya besar dibandingkan dengan birrul um, berbuat bakti kepada ibu. Setelah itu bapak, maka di sana bakti kepada orang tua. Di sini disebut salat yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Yang kedua, setelah itu apa? Birrul walidain, bakti dengan kedua orang tua. Qultu tsumai, kemudian setelah itu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Lihat ini, al-jihad yang termasuk dzirwatus sinamuddin, tiang penuh apa, punuknya unta, seperti tulang punggung penyangga umat ini, yang dapat menopang muatan berat seperti layaknya pada unta. Jihad fisabilillah, memiliki fadhail, fadhilah sekian banyak. Dia terkait dengan birrul walidain, disebutkan di sini, didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana tentu masing-masing ada pembahasan dan perincian-perinciannya. Ketika diserang atau ketika ada beberapa kondisi tertentu yang dia harus hadapi. Namun dalam kondisi ketika itu jihad nafil, ya, yang sunnah, atau jihad yang di situ dia belum masuk kriteria seperti sahabat Ibnu Umar pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin ikut berjihad, tidak diizinkan. Berikutnya 15 tahun datang kemudian diizinkan. Ada sejumlah sahabat minta izin jihad. Ahayyul walidat, masih hidup kedua orang tuamu? Fatihi ma fajahid, masih. Maka Nabi mengatakan pada keduanya berjihad. Karena tidak kalah berat. Yang satunya jihad melawan mungkin ketakutan dan seterusnya, fitnah tahta dhilal suyuf, di bawah kilatan pedang senjata. Dia menguatkan diri, beranikan diri dan seterusnya menghadapi musuh. Di sisi lain butuh kesabaran, berbakti pada orang tua. Kadang kurang pas, kadang sudah maksudnya baik, tidak disalah tangkap. Enggak kalah berat dengan menghadapi musuh di medan perang. Meskipun ini bukan musuh, tetapi juga butuh perjuangan, kesabaran. Maka di situ disebutkan tentang hal semacam ini. Fala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu perkara-perkara ini disampaikan hadis ini kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazadtuhu, dan seandainya aku minta tambah, lazadani, pasti beliau menambahkan kepadaku. Artinya seandainya Ibnu Mas'ud terus nambahi, summa'ai, setelah ini apa ya Rasulullah? Setelah ini apa? Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Pasti Nabi menambahkan, karena Nabi tahu. Tapi karena akhlak sahabat dalam terkait dengan hal ini, atau beberapa hal, kondisi, kita tidak tahu saat percakapan ini sedang apa Nabi, dan mungkin khawatir memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau suatu hal yang lain. Maka di sini Ibnu Mas'ud bertanya sampai tiga ini. Salat pada waktunya, setelah itu apa ya Rasulullah? Kemudian birrul walidain, setelah itu apa ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Sampai di sini hadis, dan ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah taala. Maka terkait dengan hadis ini ada beberapa pembahasan, di antaranya dan sahabat yang Abdullah bin Mas'ud tidak kita perpanjang, namun telah kita sebutkan sahabat yang sangat mulia. Abdullah bin Mas'ud dianggap sahabat yang paling dekat atau paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak paling dekat, Abu Bakar Siddiq, paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan memiliki sejumlah banyak apa yang disebut kisah, dan mengikuti bagaimana kisahnya di bersama sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana keislamannya dan seterusnya, dan apa yang dilakukan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menjadi qadhi dan mengurusi Baitul Mal di Kufah di masa Umar bin Khattab dan di awal khilafah Utsman bin Affan dan seterusnya. Sahabat yang mulia wafat pada tahun 36 Hijriah, kurang lebih 25 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi wafat tahun 11. Kita lanjut setelah azan insyaallah. Baik, kita akan ambil beberapa faedah secara ringkas untuk menyingkat waktu. Faedah yang pertama bisa kita petik dari hadis ini, hirsus sahabat di talabul ilmu, semangatnya sahabat dalam mencari ilmu. Begitu pula masyru'iyah al-istifta inda ahli, disyariatkannya meminta fatwa kepada ahlinya. Di sini sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangat menimba ilmu. Yang kedua, di antara latar belakang sahabat mencari ilmu, minta tanya amalan taib dalam ilmu, hal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan di antara sebab pendorong seseorang dalam beramal adalah mencari, mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat. Di antara sebab, di antara apa, niatan yang baik ketika kita beramal karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, apa yang paling disukai oleh Allah akan saya lakukan, apa yang paling Allah senangi ya Rasulullah, saya siap melakukannya. Ini sahabat bertanya ini untuk beliau amalkan karena ingin mengharap jadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau kita berikan contoh panjang, siapa yang tidak suka dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah keluarga dia disukai, dicintai? Maka tentu seorang ingin dicintai oleh Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Rabbul Arsh, pemilik arsh, pemilik seluruh jagat. Tentu ini yang harus ada pada semestinya seorang muslim. Dia ingin dicintai oleh Allah SWT. Maka dia melakukan amal. Ini menunjukkan juga bahwa annal amal min asbab al-amalus salih min asbab naili mahabbatillah al-abd. Melakukan amal salih termasuk sebab mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Jadi ini diantaranya. Salat pada waktunya dan seterusnya. Yang ke berapa? 4, 5? Hah? 4, yang kelima. Ini menunjukkan ada padanya isbat sifatul mahabbah lillah. Penetapan adanya sifat mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala. Yaliqu bijalalih, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan kecintaan yang ada pada makhluk. Kita mencintai orang, kita menyukai perbuatan, kita menyukai suatu masakan, kita punya selera, kita suka yang ini, kita tidak suka yang itu. Allah juga demikian, tetapi tidak sama dengan kita menyukai orang. Kadang seseorang, kalau kita hanya terbatas, orang berbuat baik sama kita, kita senang. Orang gak ngasih kita benci. Tidak sampai tingkatnya itu. Dan sekian banyak hal. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Penglihatan Allah begitu. Di antara makhluk saja berbeda. Pendengar kita dengan ikan paus atau ikan hiu mendengar puluhan kilo di dalam samudera. Penglihatan kita dengan kelelawar di kegelapan malam. Kucing pada malam hari bisa melihat di kegelapan. Kita tidak bisa. Di antara makhluk pun berbeda penglihatannya. Apalagi makhluk dengan Khalik. Maka begitu pula dalam mahabbah. Asyahid, Allah mencintai, Allah menyukai hambanya, Allah menyukai perbuatan-perbuatan tertentu dan tidak sama dengan apa yang ada pada kita. Ini isbat mahabbah lillah. Begitu pula juga di sini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai sesuatu dan itu bertingkat-tingkat. Ada di antara amal yang Allah lebih cintai, ada yang di bawahnya dan di bawahnya. Seperti hadis mata qarraba ilayya 'abdun 'abdi bin nawafil, sebelum itu ma min syai'in ahabbu ilayya mimma qaratuhu alayhi, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa perbuatan wajib yang dia lakukan sebelum salat, sebelum ibadah sunnah. Ini beberapa semisal dengan hal tersebut. Begitu pula amalan saleh tatafawat, amal-amal saleh itu bertingkat-tingkat dan masing-masing ada yang lebih utama, ada yang setelah dan setelahnya. Para ulama khilaf mana amalan yang paling utama. Jumhur berpandangan salat. Ala khairul amalikum salat, ketahuilah amal sebaik-baik kalian adalah salat. Sebagian ulama, Ibn Abdul Bar berpandangan puasa. Karena Abu Umam Al-Bahili pernah bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amal, tunjukkan aku amalan. Alaika bisyam fa innahu la idlalah, hendaklah kau puasa karena amalan itu tidak ada bandingannya. Ibn Abdul Bar merujukkan puasa lebih utama. Ada yang mengatakan jihad, ada yang mengatakan ilmu. Imam Ahmad mengatakan talabul ilm, menuntut ilmu. La ya'dilu syai' liman sahat niyatuh, tidak ada bandingannya bagi siapa yang lurus ikhlas niatnya. Syekh Utsaimin mengatakan as-sahih annahu yakhtalifu bi ikhtilafil fa'il, berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Di masa di situ butuh jihad, maka lebih afdal amalan itu. Di saat orang butuh bantuan sedekah, orang puasa, orang sholat, tapi enggak ada yang mau sedekah, maka saat itu beramal sedekah itu yang paling bagus. Tetapi ketika banyak orang bersedekah ini, enggak ada yang mau ngajari ilmu. Saya sedekah sajalah, saya urun inilah, saya bantu. Tapi yang bantu ngajar anak TPA, bantu ngajar belajar Quran, antum ajalah, saya enggak mau. Maka ini amal yang afdal. Maka Abu Hurairah terkenal dalam ilmu, Khalid bin Walid terkenal dalam jihad, masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Begitu pula di antara faedah yang lain adalah keutamaan dan fadilah masing-masing amal ini. As-salat ala waktiha, nanti akan dibahas. Salat itu ada waktu-waktunya. Kapan? InsyaAllah dibahas di pertemuan berikutnya. Begitu pula jihad fisabilillah dan birrul walidain. Dan menunjukkan di antara fadilah di sini adalah fadilah berbakti dengan orang tua, dan itu ada dua macam. Di saat hidupnya dan di setelah meninggal dunianya. Orang tua telah meninggal bukan berarti lepas kesempatan, hilang kesempatan berbakti kepada keduanya. Jalin teman bapak, orang tua yang dulu disenangi, dicintai olehnya, sambung keluarganya, dan begitu pula mungkin sedekah ataupun gunakan harta tinggalannya pada amal saleh atau yang seterusnya dari berbagai macam bentuk doa, mintakan ampun, berbuat bakti kepada orang tua bisa setelah matinya, begitu pula tentunya sebagaimana berbakti kepada orang tua di masa hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.